إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن خير الكلام كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله وأهل الإسلام همبا الله رحمني ورحمكم الله Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Wajib bagi seorang muslim untuk mencintai saudaranya fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wajib bagi setiap muslim untuk berwasiat dengan kebenaran kepada saudaranya apabila dia mendapati kekeliruan yang terjadi pada saudaranya, maka hendaknya dia memberikan wasiat dengan kebenaran kepada saudaranya. Dan wajib bagi setiap muslim untuk bertawun, untuk bekerja sama bahu-membahu, tolong-menolong dengan saudaranya di atas kebajikan dan takwa yang didasari keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena keinginan-keinginan duniawi, bukan karena kepentingan-kepentingan pribadi. Dan wajib bagi seorang muslim untuk menjaga lisannya dari perkataan yang tidak bermanfaat, dari perkataan yang tidak berguna. Dan wajib bagi seorang muslim untuk menjaga anggota tubuhnya dari menyakiti saudaranya, dari mengganggu saudaranya dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjaga lisannya dari mengganggu saudaranya, dari mencela saudaranya, dari menjelek-jelekkan saudaranya. Dan wajib bagi setiap muslim untuk menjaga tangannya dan anggota tubuh lainnya dari menyakiti saudaranya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Seorang mu'min itu dengan mu'min yang lainnya seperti satu bangunan, seperti satu bangunan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Ahzab ayat 58. Qala Allah Ta'ala, "Walladzina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminah, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan wanita, dan menuduhkan suatu perbuatan yang tidak dikerjakan oleh mereka, maka sungguh dia telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, fi sahih, di dalam kitab sahihnya, min hadithi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya, sahih Bukhari, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sibabul muslimi fusuq, mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya, memeranginya adalah kekufuran. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah, minha di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala fil Fath, di dalam kitab Fathul Bari syarh Sahih Bukhari, penjelasan dari kitab Sahih Bukhari. Beliau membagi menjadi dua kategori. Yang pertama, al-fusuqu fil lughati, kefasikan menurut bahasa, kefasikan menurut bahasa Arab. Dan yang kedua, al-fusuqu fil istilah, kefasikan menurut istilah, menurut hukum Islam. Beliau menjelaskan al-fusuqu fil lughati, kefasikan menurut bahasa, al-khuruj adalah keluar, wastilahan, dan kefasikan itu menurut istilah, menurut hukum Islam, al-khuruju an ta'atillah wa ta'atir rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kefasikan menurut istilah, menurut hukum Islam adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketaatan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang muslim mencela saudaranya, dia terjatuh ke dalam kefasikan, yaitu dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketaatan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qitaluhu kufrun. Kemudian pada penggalan hadis yang selanjutnya disebutkan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya, memeranginya, membunuh atau memerangi seorang muslim itu adalah kekufuran. Huwa kufrun duna kufrin, yaitu kufur kecil, kufur bukan kufur, kufur kecil, yaitu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ayuhannas rahimani wa rahimakumullah, wahai segenap manusia, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Sibabul muslimi biduni haqq min khisalil jahiliyah, mencela seorang muslim dengan cara yang tidak benar termasuk perangai jahiliyah. Maka janganlah kamu melampaui batas, janganlah kamu mencela seorang muslim. Fa in fa'alta faqad zalamta, maka apabila engkau tetap melakukannya, apabila engkau tetap mencela seorang muslim, maka sungguh engkau telah melakukan perbuatan zalim. Fa inna zulma huwa wad'u syai'in fi ghairi mahalihi syar'i, sesungguhnya kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Ayuhannas rahimani wa rahimakumullah, wahai segenap manusia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Wa innal muslimina hum ikhwanukum, sesungguhnya umat Islam itu mereka adalah saudara-saudara kalian. Ja'alahumullahu tahta aydikum, tahta aydikum, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka di bawah penguasaan kalian. Faman ja'alallahu akhahu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu walyulbisuhu mimma yalbasu wala yaglifuhu minal amali illa ma yaglibuh. Maka barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaknya dia memberi makan kepada saudaranya selama dia makan, dan hendaknya dia memberikan pakaian kepadanya dari pakaian-pakaian yang dia gunakan, dan dia tidak membebani saudaranya dengan suatu pekerjaan, dengan suatu urusan yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Fa'in kallabahu ma yaghribuh fayu'inhu alaih, maka jika saudaranya tidak mampu melakukan suatu pekerjaan ataupun suatu urusan ataupun suatu tanggung jawab yang diserahkan kepadanya, maka hendaknya dia membantunya, maka hendaknya dia membantu saudaranya. Qultu ma qultu wastaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. ورواه أبو داود في سننه وحسنه الإمام الوادعي مقبل رحمة الله عليه في صحيح المسند من حديث جابر بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما يعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. Telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, sunan Abi Dawud, dan dihasankan oleh Imam Al-Wadi'i Muqbil rahmatullahi alaih dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad dari hadis Jabir bin Sulaim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: wa in imrun shatamaka wa ayyaruka bima ya'lamu fika, dan jika ada yang mencelamu dan merendahkanmu, menghinamu dan menjelek-jelekkanmu dengan menyebutkan apa yang ada pada dirimu, fala tu'ayirhu, maka janganlah kamu membalasnya, maka janganlah kamu membalasnya bima ta'lamu fihi, dengan apa yang kamu ketahui tentang dirinya. Fa innama wa bala zalika alaih, karena sesungguhnya dosa mencela itu ditanggung oleh orang yang mencela, dosa yang mencela itu ditanggung oleh pencela. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah, al-lisan, lisan itu terkadang mengangkat pemiliknya kepada derajat-derajat, kepada kedudukan-kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu terjadi dengan melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan bimbingan Islam. Minha diantaranya berdoa. Dengan doa itu, maka seorang muslim yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mencapai derajat-derajat ataupun kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa qira'atul Qur'an, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu akan menjadi sebab ditinggikannya derajat-derajat dan kedudukan-kedudukan seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qira'atul Qur'an itu ada dua. Yang pertama, qira'atul Qur'an, membaca Al-Quran dengan hafalan, itu adalah membaca. Dan yang kedua, qira'atul Qur'an, membaca Al-Quran langsung dari kitab suci Al-Quran. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah, wahai segenap manusia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Demikian pula membaca Al-Quran, apabila kita jumpai Al-Quran itu banyak tersedia di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala yang kita masuki, manakah yang lebih dikedepankan, manakah yang lebih didahulukan dengan Al-Quran yang terdapat pada aplikasi yang terdapat pada Android atau aplikasi Android yang terdapat pada HP-HP kaum muslimin, aplikasi-aplikasi Al-Quran yang ada pada HP-HP kaum muslimin. Maka Al-Syeikh Ubaid Ibn Abdillah Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, beliau mengatakan membaca Al-Quran langsung dari kitab suci Al-Quran lebih didahulukan daripada membaca Al-Quran melalui aplikasi yang terdapat pada HP, pada Android dan juga HP-HP kaum muslimin. Terkecuali wa illa, kecuali apabila dia tidak mendapati Al-Quran di masjid untuk dibaca karena sudah habis dibaca oleh kaum muslimin, di sisi ini dia boleh membaca melalui aplikasi yang ada pada HP Android yang dia miliki. Demikian pula membaca Al-Quran di waktu Ramadan, manakah yang lebih didahulukan, membaca Al-Quran dengan hafalan ataukah membaca Al-Quran dengan lisan langsung dari kitab suci Al-Quran? Maka di dalam penjelasan para ulama alaihi rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, mereka menyebutkan membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan lebih didahulukan langsung dari kitab suci Al-Quran. Dengan sebab ini seseorang akan ditinggikan kedudukannya dan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tingginya derajat-derajat atau kedudukan-kedudukan seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bisa dicapai dengan ad-da'watu ilallah, mengajak manusia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala agar seluruh umat manusia hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Demikian pula mengajarkan ilmu agama kepada manusia dan berbagai perkara kebajikan lainnya yang diajarkan di dalam agama ini. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan-perbuatan itu akan mengangkat derajat-derajat dan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada derajat-derajat dan kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu untuk kita ketahui wahai kaum muslimin, terkadang lisan yang kita miliki akan mengantarkan pemiliknya dan membenamkan pemiliknya ke dalam an-nar, ke dalam neraka, ke dalam neraka jahannam. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, wa husnul kalam, dan baiknya ucapan, baiknya perkataan, fa innahu wiqayatun minan nar, maka sesungguhnya ucapan yang baik itu termasuk penjagaan dari api neraka, termasuk perlindungan dari api neraka. Ucapkanlah perkataan yang bermanfaat, pikirkanlah dampak positif ataupun negatif dari setiap ucapan yang kau keluarkan. Jangan engkau keluarkan ucapanmu tanpa engkau mengetahui apakah ucapanmu itu memberikan pengaruh buruk ataukah pengaruh baik kepada manusia. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah, wa fi sahih al-Bukhari min hadis Abi Hurairah an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal 'abda la yatakallamu fil kalimati min ridwanillah la yulkilaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulkilaha balan yahwi biha fi jahannam. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, beliau menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan satu perkataan kemudian perkataan itu mencocoki sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mengindahkannya, maka dengan sebab ucapan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat-derajatnya, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kedudukannya, dan tidaklah seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang perkataan itu termasuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, perkataan itu mengandung kejelekan, perkataan itu mengandung keburukan, perkataan itu berisi merendahkan sesama kaum muslimin, kemudian dia tidak memperdulikannya, dia tidak memikirkannya, maka dengan sebab ucapan itu Allah Subhanahu wa taala akan membenamkannya ke dalam neraka. Wabil jumlah, dan sebagai kesimpulan wahai kaum muslimin, pada khutbatul Jumat di hari ini, ihdharu ya ibadallah, waspadalah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan hancurnya kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan soleh milik kalian disebabkan mencela seorang muslim. Sesungguhnya seorang muslim yang paling utama adalah seorang muslim yang selamat lisan dan tangannya dari mengganggu saudaranya sesama muslim. Allahumma waffiqil muslimina li islahi a'malihim wa aqwalihim warzuqhum al-khaira li wajhikal karim wa tamassuka bi sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم